Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ikhwati irshadna irshadakumullah. Rahimanallahu iyyakum. Pemirsa Muzani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi limaula. Namun pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pada bab shaum, yang mana bab shaum ini adalah tambahan yang dibawakan atau yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Oleh karena itu, sebagai kelengkapan dari Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi limaula karya Syekh Salim As-Sumer Al-Hadrami. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat sah dan syarat-syarat wajib puasa. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun puasa. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan arkanuhu thalathah, yaitu rukun puasa itu ada tiga. Yang pertama adalah apa? Niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi. Yang pertama adalah apa? Niyatun lailan. Jadi niat lailan di malam hari, likulli yaumin fil fardhi, pada setiap harinya, fil fardhi, yaitu pada puasa wajib. Niyatun lailan. Jadi niat setiap malamnya, likulli yaumin, pada setiap hari, fil fardhi, pada apa? Pada puasa yang wajib. Maka puasa yang wajib di sini bisa puasa Ramadan, bisa puasa nazar, bisa puasa qadha, bisa puasa kafarah. Semua ini apa? Mengharuskan adanya niat. Niat pada apa? Niat pada malam harinya. Yaitu yang disebut para ulama mengatakan tabitun niyyah, yaitu hadirnya niat pada malam harinya. Di dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, itu dijelaskan bahwa di setiap hari bulan Ramadan, maka seseorang itu wajib berniat di setiap malamnya. Wajib berniat, itu tabitun niyyah, yang menghadirkan niat untuk puasa esok hari, pada bulan, pada setiap harinya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tabiitun niyyah itu dianggap sebagai apa? Sebagai rukun. Ikhwat rasulullah sadaqallah, di bab-bab sebelumnya kita membahas tentang bab niat misalnya, bahwa niat salat atau niat wudu itu kan inda awwali wajibin. Itu harus berbarengan dengan awal wajib, kewajiban yang pertama. Namun pada puasa, pada puasa itu tidak harus kemudian apa, kemudian niat itu ada pada awal wajib. Kenapa? Karena awal wajib yaitu masa di mana terbitnya fajar itu memang masa yang sebentar sekali dan kalau mau seorang luput itu dia bisa batal puasanya. Maka para ulama mengatakan boleh untuk niat puasa itu tidak bersamaan dengan awal wajib, ta'akhir, boleh sebelumnya. Batasannya kapan? Batasannya malam. Batasannya apa? Batasannya malam. Ini pada puasa wajib. Jadi kalau kita dulu di kampung sering mendengar ya, anak-anak habis sholat tarawih membacakan niat misalnya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu adalah apa? Itu adalah ya bagian dari niat puasa ya, niat puasa ya, puasa Ramadan ya. Maka perlu ada tabi di setiap niat. Namun ada pendapat mazhab lain, itu seingat kami ini pendapatnya mazhab Abu Hanifah ya, bahwa apa, diperbolehkan untuk apa namanya niatnya all in one ya, jadi sekali ya, di bulan puasa, di awal bulan puasa ya, nawaitu shauma syahri ramadhan ya. Jadi satu niat untuk 30 hari atau 29 hari, ini mazhabnya ya, Hanafiyah. Namun ya, kemudian para ulama Syafi'iyah mencoba mempraktekkan dua mazhab ini dalam hal apa? Jadi disunahkan seseorang menggunakan mazhab Hanafiyah ini di awal bulan Ramadan ya. Namun di setiap malamnya tetap wajib baginya apa? Tabiitun niyyah. Ya. Lah, apa gunanya tabiit atau apa gunanya niat, sekali niat di awal untuk bulan Ramadan tadi ya, gunanya para ulama menyebutkan untuk apa? Untuk menjaga ya, kalau sebenarnya orang menjagani ya, kalau memang nanti ada satu hari atau dua hari yang lupa seseorang untuk tabiitun niyyah, maka apa? Maka kemudian apa, dia menggunakan pendapat Imam Abu Hanifah ketika itu, jadi kayak semacam ban serep ya. Jadi kalau saya mencoba menggunakan istilah ini ya, istilah kalau orang main sepak bola itu, kalau udah lewat back itu masih ada kiper, jadi nggak kejadian gol, maksudnya puasanya nggak luput ya. Nah, jadi buat menjaga itu, maka para ulama menyunnahkan untuk apa, untuk berniat seperti niatnya apa di awal bulan Ramadan, berniat seperti dalam mazhab Hanafiyah. Namun itu tidak dijadikan sebagai i'timad, tidak dijadikan sebagai pegangan, sehingga kemudian apa? Kemudian sudah enggak. Tetap nanti ada upaya setiap malamnya untuk tabiitun niyyah, untuk menghadirkan niat di malam hari bahwa besok saya akan puasa. Ya. Dan gunanya itu tadi ya. Ketika apa? Ketika ada hari-hari yang luput. Ya. Ada hari-hari yang luput karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya, tahu-tahu lupa, atau mungkin malah kebablasan ya, enggak sahur misalnya ya, kan ada kadang kebablasan enggak sahur ya. Bisa dalam, saya enggak tahu ya, bisa dalam setiap keluarga itu pernah ada kejadian dalam bulan Ramadan itu ya, sekali atau dua kali itu ya, kejadian enggak sahur misalnya karena satu dan lain hal ya. Itu yang pertama. Ya. Namun ikhwatir syadidin syadakumullah rahimanallahu wiyakum ya, perlu lagi kita berikan catatan bahwa apa, adapun untuk puasa sunnah ya, seperti puasa apa, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa hari Arafah, puasa hari Tasu'a, puasa hari Asyura misalnya, maka apa, maka ya, diperbolehkan niatnya baik itu ditabiit atau tidak ditabiit ya, mutlakan, dalam artian apa, di siang hari ya, pada setiap puasa sunnah mutlakan ya, maka boleh kemudian apa, di siang hari itu dia berniat di siang hari ya, dengan catatan apa, niatnya itu sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir ya, sebelum masuknya waktu zuhur. Nah, itu untuk puasa sunnah. Jadi batasannya tidak tabiit, tapi batasannya apa? Zawal. Misalnya seorang ya, kayak beberapa waktu yang lalu ada seorang teman ya, dia salah kira, dia kira puasa Arafah itu masih besok hari. Ya, kemudian ditawarin saya makan ketika itu, dia bilang, "Sat, mau makan, Sat?" "Oh, enggak, saya puasa, Akhi." "Loh, puasa apa?" "Loh, puasa Arafah." "Loh, sekarang puasa Arafah ya?" "Iya," katanya. Kata saya, Oh, saya kira besok. Dan akan belum, saya tanya. Belum. Ya. Dan memang belum. Oh, sudah. Antum lihat aja puasa sekarang, insyaallah antum puasanya ini. Ya, amalan ya, bihadzal madzhab. Ya, beramal dengan apa? Dengan kaidah yang ada dalam madzhab Syafi'i. Ya. Bolehnya apa? Puasa ya, niat zawal. Ya. Dan qadarullah, qadarullah teman ini tadi akhirnya dia niat. Ya. Setelah dia niat, dia punya kebiasaan setiap ada depan temannya punya usaha laundry, tapi laundrynya itu lewat ada tukang jual es dawet, jadi biasanya dia dipanggil, ya. Lewat tukang es dawet, dipanggil sama dia, mas, nih, mas, terus saya kaget, loh kenapa? Antum kenapa beli ini? Beli apa? Beli cendol. Loh. Baru dia, oh iya sih, niat puasa. Akhirnya tukang cendolnya nggak jadi. Ya. Ya. Jadi ikhtiar syarikatullah ini untuk puasa-puasa sunnah seperti tadi puasa siang hari, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Tasu'a, puasa Asyura, maka apa diperbolehkan niatnya baik di malam hari ataupun siang hari dengan catatan apa? Dengan catatan sebelum zawal. Tambah lagi dengan syarat ya, ya dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dia belum makan, dia belum minum atau dia belum jima misalnya. Ya. Maka itu diperbolehkan pada puasa sunnah. Kemudian wa tarku mufattirin, ini rukun yang kedua. Wa tarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin. Ya, rukun yang kedua adalah apa? Tarku mufattir, meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya. Dzakiran, ya, zakiran, ingat, ya, dalam artian di sini apa namanya zakiran, dia ingat bahwa dia dalam kondisi puasa. Mukhtaran dalam artian dia tidak orang yang dipaksa. Ghaira jahilin, dia bukan orang yang tidak mengetahui bahwa oh ternyata ini tidak membatalkan, ini ternyata ini membatalkan puasa, ya. Ma'dzurin, ya, dan dia orang yang apa? Ya, jahil yang ma'dzur, ya. Kebodohan yang diuzur, ya. Kebodohan yang diuzur itu seperti apa, ya? Jadi kalau misalnya dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin misalnya, ya, kemudian dia enggak tahu kalau ternyata minum itu membatalkan puasa. Ya. Maka ini bukan jahil yang ma'dzur, karena ini sesuatu hal yang zahir. Ya. Maka dia dalam hal ini enggak bisa dia dikatakan, wah saya enggak tahu kalau apa namanya meminum itu dapat membatalkan puasa. Ya. Ini dia bukan jahilnya itu apa? Jahil bukan yang ma'dzur. Ya. Kenapa? Karena dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, setiap bulan Ramadannya orang berpuasa. Ya. Kecuali memang dia baru masuk Islam, hadithu ahdin bil Islam. Maka apa? Maka dia dalam hal ini apa? Ma'dzur. Atau tadi dia orang yang ya nasya'a, ya, tinggal ya, tumbuh dan besar di negeri yang jauh dari ini Islam, jauh dari pengajaran Islam, ya. Seperti dia belajar jauh tinggal di negeri kufur misalnya, ya, enggak ada pengajaran Islam di sana, dia tidak mendapatkan, kemudian dia berpuasa, ya, dia tetap makan misalnya atau minum. Ya. Nah, itu jahilnya baru ma'dzur. Adapun jahil orang yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin kemudian dia enggak tahu kalau makan atau minum itu dapat membatalkan puasa, maka dia enggak diterima. Maka tadi, tarku mufattirin dzakiran, ya. Kalau lupa gimana ya? Kalau lupa, maka itu ma'dzur. Ya. Orang namanya lupa. Ya. Makan itu biasanya terjadi itu apa? Lupa itu biasa di awal-awal bulan Ramadan itu kadang seringnya. Kita dulu pernah punya guru, ya, dia habis ngajar, beliau habis ngajar, ya. Rahimahullah, ya. Beliau pulang. Pulang, ya. Diambilnya nasi, dimakan dia. Ya, sudah makan, sudah minum, sudah selesai, ya, Pak. Akhirnya, Pak, baru ingat kalau dia dalam kondisi puasa Ramadan itu di hari pertama. Nah, ini apa? Ini dia nasian, dia lupa kalau dia sedang puasa. Lupa kalau dia sedang puasa. Atau mukhtaran, dia bukan orang terpaksa. Seperti siapa? Ya, kita tahu saudara-saudara kita di apa namanya di Uyghur, ya, di East Turkistan, Turkistan Timur, di Uyghur. Ya, itu apa? Mereka terjadi apa ya? Deislamisasi di sana. Jadi mereka dijauhkan dari pengajaran agama mereka, bahkan di rumah-rumah itu apa? Ditaruh satu orang komunis. Ya, perempuan itu tidak bisa menjaga hijabnya, dan tadi mereka dipaksa untuk apa? Untuk tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan. Ya, itu dipaksa. Mukhtaran. Ya. Ghairu jahilin, ya ma'dzurin. Bukan apa orang yang jahil dan yang kebodohannya itu apa? Termaafkan. Kalau misalnya seseorang dia melakukan pembatal-pembatal tapi dengan kondisi tadi seperti jima, kemudian dia istiqaah itu mencoba-coba untuk mengeluarkan muntah, ya, atau memasukkan sesuatu ya ain ya kepada jauf, ya. Ya, jauf itu kemarin sudah kita singgung ya, jauf. Ya. Maka ini dapat membatalkan puasa. Ya. Kenapa? Karena kehilangan rukunnya yaitu apa? Meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang berikutnya Pak, shaimun, orang puasa loh. Ya. Kenapa harus ada shaimun di sini? Ya. Subhanallah, mengatakan, oh, kenapa harus ada shaimun di sini? Sedangkan di sholat nggak ada musalli, di antara rukun sholat nggak ada musalli, atau di rukun wudhu nggak ada mutawaddi. Kenapa di sini ada shaim? Ya, para ulama menjelaskan ya, di antara yang mensyaratkan adanya menjadikan shaim atau adanya orang berpuasa itu rukun, karena apa? Karena puasa itu laisa lahu surah fil kharij. Ya, coba antum bayangkan orang puasa itu gimana? Nggak bisa. Ya, orang puasa karena dia apa? Karena sifat puasa itu kan pasif. Tapi coba antum bayangkan orang wudu, antum bisa membayangkan, oh wudu tuh gini, ada bentuknya di fil kharij, kharijin, ya. Atau orang sholat tuh antum bisa membayangkan orang sholat, ada surah fil kharijnya, ya. Sedangkan puasa, ya. Nggak ada gerakan orang puasa itu gimana, ya kan? Gerakan orang puasa itu gimana? Gak ada kan? Ya. Gak ada kemudian dia puasa itu memberikan punya gerakan yang spesifik dan sebagainya. Maka oleh karena itu, ya, para ulama menjadikan ini sebagai apa? Sebagai rukun dari apa? Dari puasa. Adanya shaim. Ya. Ya. Wallahualam bissawab. Ikhti arsyidah insyadakumullah rahimahullah yakum. Ini tadi 3 rukun puasa. Ya, yang pertama itu adalah adanya niat di setiap malam harinya pada puasa fardu. Kemudian yang kedua adalah apa? Meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, baik itu jima, baik itu makan dan minum, atau istiqaah. Istiqaah itu memaksa untuk muntah. Ya, dengan catatan apa? Dan pembatal-pembatal lainnya dengan catatan apa? Dengan catatan meninggalkan ini dzakiran, ya, maknanya kalau dilupa itu ma'dzur. Atau ghaira apa mukhtaran, dalam artian dia bukan orang mukrah, ghaira jahilin ma'dzur, ya, bukan orang yang diuzur karena kejahilannya sehingga dia tidak tahu apakah ini membatalkan dan tidak, ya. Kemudian yang berikutnya ketiga lah shaim, orang berpuasa itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.